Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Inda akhina Iwan. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Tayyib. Ahsanta. Barakallahu fiik. Haddathana Muhammad ibnu Minhal. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Minhal. Abu Abdullah Ad-Dharir Al-Basri. Barakallahu fikum. Ya. Abu Abdullah Ad-Dharir Al-Basri, thiqatun hafid. Qala haddathana Yazid ibnu Zurayh. Telah menghabarkan kepada kami Yazid ibnu Zurayh, Abu Muawiyah Al-Basri. Kunyahnya adalah Abu Muawiyah Al-Basri. Siqatun sabtun. Siqatun sabtun. Sama-sama berasal dari daerah Basrah. Barakallahu fikum. Kalau saat ini masuk dalam wilayah Irak. Qala haddathana Umar ibnu Muhammad. Telah menghabarkan kepada kami Umar bin Muhammad. Umar ibnu Muhammad ibni Zaid ibni Abdullah ibni Umar. Umar bin Muhammad ibni Zaid ibni Abdullah ibni Umar. Barakallahu fikum. Sehingga Umar di sini adalah cicitnya, iya, ibnu Umar, sahabat ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk dalam jajaran keturunan sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Muhammad. Siqatun. An abihi. Dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdul Musawwir. Siapa? Muhammad bin Muhammad. Umar bin Muhammad. Ayahnya Umar. Siapa? Siapa Abdul Musawwir? Abdullah. Loh. Allah musta'an. Yazid. Unsur akhaka. Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin lo bin siapa? Muhammad ibnu Zaid ibni Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab. Barakallahu fikum. Tayyib. Muhammad ibnu Zaid. Baik, cucunya sahabat ibnu Umar. Thiqatun. Barakallahu fikum. An ibni Umar. Iya, dari ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Sehingga di sini cucu meriwayatkan dari kakek. Barakallahu fikum. Baik. Sahabiyun jalil. Ibnu Umar kunyahnya siapa? Ahmad. Abu Abdurrahman. Ahsanta. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuh." Tayyib. Senantiasa malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku terhadap tetangga sampai-sampai aku merasa yakin bahwasanya tetangga itu tayyib seolah-olah menjadi ahli waris. Barakallahu fikum. Sudah lewat tentang hadis ini. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Salam. Iya, nisbahnya apa? Ubay Muhammad bin Salam al-Bikandi. Wa mahaluhu thiqatun. Qala akhbarana Sufyan ibnu Uyayna. Taib, telah mengabarkan kepada kami Sufyan ibnu Uyayna, Amirul Mukminin fil hadis. An Dawud ibni Syabur wa Abi Ismail, dari Dawud bin Syabur. Barakallahu fikum. Tayyib. Tila, ada yang mengatakan ismu abihi Abdurrahman. Nama ayah Daud adalah Abdurrahman. Wa Syabur ismu jaddihi. Sedangkan Syabur adalah nama kakek beliau. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan ya Syabur adalah nama ayah beliau. Kunyahnya adalah Abu Sulaiman Al-Makki. Abu Sulaiman Al-Makki. Thiqatun. Beliau adalah rawi yang thiqah. Tayyib. Wa Abu Ismail. Abu Ismail namanya adalah Bashir. Tayyib. Ibnu Salman. Bashir ibnu Salman. Wakil, dan ada yang mengatakan Sulaiman. Bashir ibnu Salman atau Bashir ibnu Sulaiman. Tayyib. An-Nahdi. An-Nahdi. Thiqatun. An Mujahid. Kedua-duanya meriwayatkan dari Imam Mujahid. Barakallahu fikum. Mujahid ibnu Jabr Al-Makki. Mujahid ibnu Jabr Al-Makki. Abul Hajjaj. Abul Hajjaj. Tayyib. Thiqatun imamun fit tafsir. Beliau adalah rawi yang thiqah dan termasuk imam dalam permasalahan tafsir. Barakallahu fikum. Ya. Kalau kita membaca tafsir-tafsir Al-Qur'an bil ma'thur, kita akan sering mendapati ucapan Imam Mujahid. Barakallahu fikum. Dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an. Dan beliau ini ahadu a'immati tabi'in, salah satu imamnya para tabi'in. Ya. Ayyib. Barakallahu fikum. An Abdullah ibni Amr dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Annahu zubihat lahu syatun. Bahwasannya pada suatu hari pernah disembelih seekor kambing untuk sahabat Abdullah ibnu Amr. Baik. Faja'ala yaqulu li ghulamihi. Maka setelah kambing tadi disembelih, diurusi, barakallahu fikum, ya, maka mulailah Abdullah bin Amr berkata kepada Tayyib, pembantunya, ya, ghulam, pelayan yang beliau miliki. Ahadaita li jarina al-Yahudi, apakah kamu sudah memberikan hadiah dari daging kambing ini kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Ahadaita li jarina al-Yahudi, kembali lagi beliau bertanya, menekankan kepada pelayan beliau, apakah sudah memberikan jatah bagian kepada tetangga Abdullah bin Amr yang statusnya adalah sebagai non-muslim, ya, yang agamanya adalah Yahudi. Barakallahu fikum. Baik. Setelah itu Abdullah bin Amr mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Senantiasa malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku, tayyib, terhadap tetangga sampai-sampai aku meyakini bahwasannya tetangga itu akan mewarisi. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan hadis Abdullah ibn Amr di sini, barakallahu fikum, di dalamnya terdapat faedah yang lain, tayyib, selain menunjukkan barakallahu fikum bahwasannya kita dianjurkan untuk memberikan, iya, pemberian itu dimulai dari tetangga kita, barakallahu fikum. Faedah yang lain adalah, tayyib, yustahabbu at-tahadi bainal jiran, disunnahkan untuk saling memberikan hadiah atau pemberian sesama tetangga. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini berdasarkan diperkuat oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, tahadu tahabbu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, cindera mata atau yang semisal dengannya, maka itu akan membuat rasa cinta di kalangan kalian semakin tumbuh. Barakallahu fikum. Tayyib. Pahamkan ya? Sehingga di antara cara kita untuk membuat erat hubungan dengan tetangga kita, barakallahu fikum, adalah dengan cara saling memberikan hadiah, cindera mata, kenang-kenangan atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Ya, itu akan semakin mempererat hubungan dengan tetangga kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Khususnya barakallahu fikum tetangga-tetangga yang tidak sepemahaman dengan kita, atau tetangga-tetangga barakallahu fikum yang mungkin menunjukkan ketidaksukaan dengan kita. Iya. Baik. Maka sikap yang benar, sikap yang tepat barakallahu fikum adalah idfa billati hiya ahsan. Iya. balaslah sikap mereka yang jelek tadi dengan cara yang bagus. Barakallah. Di antara caranya untuk meluluhkan hati mereka adalah dengan cara sering memberikan hadiah atau pemberian kepada mereka. Barakallahu fikum. Ya. Tay. Khususnya ya orang-orang seperti kita. Barakallahu fikum yang penampilannya itu sudah sangat asing di tengah-tengah masyarakat. Iya. Al-ghuraba. Barakallahu fikum. Tay. Iya. Sudah penampilannya asing, gaya hidupnya juga asing, barakallahu fikum, sehingga menyebabkan kaum muslimin yang awam, yang jauh dari agama, barakallahu fikum, mereka tayyib menampakkan ketidaksukaan, iya, dengan orang-orang seperti kita, barakallahu fikum. Sehingga sikap kita yang baik, sikap kita yang benar adalah barakallahu fikum, iya, dengan bertindak baik kepada mereka. Iya. Bersikap sopan dan santun kepada mereka. Dan di antara caranya adalah dengan sering memberikan hadiah, makanan, ataupun pemberian-pemberian yang lain kepada tetangga tersebut. Sehingga itu membuat mereka paham bahwasannya kita adalah manusia biasa seperti mereka. Iya. Barakallahu fikum. Bukanlah manusia purba yang hidup di zaman barakallahu fikum purbakala, ya, tidak bisa bergaul dengan manusia atau tidak bisa berbicara dengan manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikarenakan itu kesan yang mereka tangkap dari kehidupan Ahlus Sunnah Salafiyun. Ya, mereka menganggap bahwasanya As-Salafi Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang tidak mau seraung, tidak mau bergaul, tidak mau bermuamalah dengan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, kalau kesan yang demikian sampai kita tambahi, ya, dengan sikap kita yang juga menutup diri dari mereka, barakallahu fikum, maka itu akan membuat kesan negatif bagi dakwah Ahlus Sunnah Salafi. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga diharapkan bagi kita untuk mensikapi tetangga-tetangga yang tayyib, barakallahu fikum, merasa asing atau tidak suka dengan kita adalah dengan cara tadi. Barakallahu fikum. Sering dikasih makanan, kalau buat jajanan, barakallahu fikum, atau ketika pulang kampung bawa oleh-oleh gitu ya, kasih tetangga, tayyib, barakallahu fikum. Itu kalau kita sering melakukannya, barakallahu fikum, itu lama-lama hati mereka yang kaku, yang keras, bisa menjadi lunak. Iya. Dan lama-kelamaan mereka tayyib bisa bergaul dan bermuamalah dengan kita dengan baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian juga barakallahu fikum, dari azhar atau contoh yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr, barakallahu fikum, tayyib, di situ juga menunjukkan bagaimana praktek para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sikap mereka terhadap tetangga yang non muslim. Iya. Barakallahu fikum. Yaitu tetap memberikan hak mereka, barakallahu fikum, dan memberikan jatah untuk mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dengan tindakan seperti ini, barakallahu fikum, ya, akan menghilangkan kesan di mata atau di dalam pandangan orang-orang non-muslim, khususnya dari kalangan ahlu kitab, yang mereka mengenal Islam itu sebagai agama teroris. Ya, khususnya orang-orang yang penampilannya seperti kita. Ya, yang pakai jenggot, celana cingkrang, pakai jubah, barakallahu fikum, perempuannya pakai cadar. Wah. Pahamkan ya? Ini gengnya teroris. Barakallahu fikum. Satu grup dengan Imam Samudra dan Usama bin Laden katanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dengan sikap kita yang berbuat baik kepada mereka, tayyib, dengan memberikan hadiah atau ketika kita memasak sesuatu atau membuat jajan, barakallahu fikum, memberikan bagian kepada mereka, itu akan sedikit demi sedikit, barakallahu fikum, menghilangkan kesan di dalam pandangan mereka bahwasanya orang yang penampilannya seperti ini adalah tampang-tampang teroris. Paham ya? Jadi, paling tidak itu akan menjadi penyeimbang sisi pandang mereka. Ternyata tidak semua orang yang mengenakan jubah, yang pakai jenggot, yang pakai cadar, barakallahu fikum, orang-orang yang sangar, ya, yang sangat antipati dengan non-muslim, barakallahu fikum. Ternyata apa? Sikapnya justru jauh lebih baik, ya, daripada sikap antara Yahudi yang satu dengan Yahudi yang lain, Nasoro yang satu dengan Nasoro yang lain, ya. Barakallahu fikum. Kalau di kalangan mereka, barakallahu fikum, itu cuek. Iya. Sehingga antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain tidak begitu mengenal, masing-masing sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Iya. Baik. Apalagi kalau mereka tinggal di komplek yang elit. Iya, jadi rumahnya itu pagernya tinggi-tinggi, barakallahu fikum. Iya. Cuman tahu tetangganya ya keluar masuk begitu saja. Barakallahu fikum. Itu yang ada ya pada sebagian kehidupan mereka, orang-orang non-muslim. Namun ketika mereka bertetangga dengan muslim yang demikian sikapnya, barakallahu fikum, ya, bergaul dengan baik, tayyib, barakallahu fikum, saling memberikan hadiah, itu akan memberikan tayyib, penyegaran buat mereka bahwasanya Islam itu bukanlah agama yang keras. Barakallahu fikum. Islam itu tidaklah mengajarkan terorisme atau yang semisal dengannya. Paham kan ya? Baik. Sehingga barakallahu fikum, nas-nas yang memerintahkan kita untuk bertindak tegas dan kasar kepada mereka, orang-orang kafir, itu ditempatkan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang dituntunkan oleh dinul Islam. Al-Muadzin ya'adzim. Tayyib. Kita lanjutkan. Satu hadis lagi. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ابن سلام البيكندي ثقة قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب ابن عبد المجيد عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلتي ابن صلت ya, ibni as-salti, alif, lam, sot, lam, kemudian ta, ibni salat, barakallahu fikum, Abdul Wahhab ibni Abdul Majid ibni salat as-Saqafi Abu Muhammad al-Basri. Tayyib. Thiqatun تغير قبل موته بثلاث سنين. Siqatun, beliau adalah rawi yang siqah dan berubah hafalan beliau 3 tahun sebelum beliau meninggal. Jadi 3 tahun sebelum beliau meninggal itu beliau hafalannya kacau. Barakallahu fikum. Iya. Yeah. Sehingga harus diperhatikan siapa-siapa saja yang meriwayatkan dari beliau sebelum pikunnya dan setelahnya. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Yahya ibn Sa'id. Beliau mengatakan aku mendengar dari Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Aku taqaddam. Baik. Thiqatun imam di jarhi wa ta'dil. Tayyib, yang dalam satu tabaqat beliau siapa? Sebagai imam jarh wa ta'dil. Satu tabaqat dengan Yahya ibn Sa'id. Siapa Arifin? Tayyib, Abdurrahman bin Mahdi. Siapa yang mutasyaddid? Siapa yang mu'tadil? Yahya bin Sa'id mutasyaddid. Kemudian tayyib, Abdurrahman bin Mahdi mu'tadil. Barakallahu fikum. Yaqulu haddathani Abu Bakar. Berkata Yahya bin Sa'id, telah menghabarkan kepadaku Abu Bakar. Sudah lewat, iya. Abu Bakar ibnu Muhammad ibni Hazm. Sudah lewat. Tayyib. Ismuhu kunyatuhu, namanya adalah kunyahnya sendiri. Barakallahu fikum. Siqah. Anna Amrah haddatsahu, bahwasanya Amrah memberitakan kepada Abu Bakar. Hubungan Amrah dengan Abu Bakar apa? Syamsul Falah. Siapa yang bibi? Bibi dari pihak ayah atau pihak ibu? Pihak ayah, berarti ammah. Benar begitu, Abdullah Lampung? Yang benar? Khola, berarti bibi dari pihak ibu. Yang rajih yang mana, Abu Yusuf? Khola. Iya. Amrah ini adalah kholahnya Abu Bakar. Barakallahu fikum. Tayyib. Annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta wanantu annahu tayyib la yuwarrithuh. Barakallahu fikum. Tayyib, ini penjelasannya sudah lewat. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukum memakan telur lebah? Barakallahu fikum. Lebah ini termasuk hewan yang haram untuk dibunuh, sehingga dia termasuk hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi, kecuali barakallahu fikum tabaan, gitu ya. Dalam artian, ketika dia mengambil madu, di situ tanpa sengaja telurnya tercampur dengannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau murni memakan telurnya, tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa boleh berwudu tidak basmalah? Ini tergantung barakallahu fikum pendapat yang dia kuatkan. Kalau dia menguatkan membaca basmalah itu wajib, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia menganggap itu mustahab atau sunnah barakallahu fikum, maka tayyib, tidak masalah. Apakah manusia purba itu ada? Bukankah nenek moyang kita Nabi Adam? Iya. Yang saya maksud manusia purba itu ya manusia yang hidup di zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ini ada yang tanya umur saya, ya. Enggak perlu ya, Ikhwan ya. Nanti ketahuan kartunya. Apakah dipersyaratkan orang yang ingin bertobat dari perbuatan dosa yang diikuti orang lain agar dosanya tidak mengalir kepada dia, menyatakan saya berlepas diri darimu, atau cukup baginya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa perbuatannya itu salah? Barakallahu fikum. Taib, kalau dalam bab kecukupan, maka cukup bagi dia menjelaskan. Iya. kesalahan-kesalahan yang pernah dia tayyib ajak kepada orang lain, barakallahu fikum, dia jelaskan di depan umum agar semua orang mengetahui bahwasanya apa yang selama ini dia seru adalah kesalahan, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun untuk bab afdhaliyah, tayyib, labas dia menyatakan pernyataan secara tegas bahwasanya setelah pernyataan ini saya berlepas diri dari tindakan-tindakan orang yang masih tetap mengikuti aliran saya, barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana hukum menambahkan doa pada lafaz jazakallah khairan katsira? Tayyib. Apakah termasuk bid'ah, barakallahu fikum? Dalam bab addu'a wa dzikir itu tauqifiyah, barakallahu fikum, sehingga tidak bisa diubah redaksinya dengan kemauan kita. Iya. Yang saya maksud adalah doa dan zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu barakallahu fikum tidak bisa diubah-ubah lafadznya sesuai dengan keinginan kita. Iya, tapi harus sesuai dengan apa yang di barakallahu fikum tuntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga tidak diperbolehkan menambah lafaz-lafaz yang tidak datang dalamnya riwayat. Apa dalil bahwasanya akal berada di dalam hati? Dalilnya adalah lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka-mereka itu punya hati, namun mereka tidak mau menggunakan hati itu untuk mencerna. Dari situ mereka para ulama mengambil istinbat bahwasanya tempat akal adalah di hati. Barakallahu fikum. Adapun otak itu sebagai perantara saja. Barakallahu fikum. Jadi sumbernya hati kemudian disalurkan ke otak. Wallahu taala alam bisawab. Yang terakhir, afwan ustaz, tolong ditambih santri yang hanya karena bola saling tonjok-tonjokan muka. Ada ya ini? Terjadi kasus yang demikian? Hah? Barakallahu fikum. Tayyib. Faham ya? Barakallahu fikum, yang namanya olahraga, barakallahu fikum, ya. Harus diingat tujuan inti dari olahraga itu adalah barakallahu fikum untuk menjaga kebugaran tubuh kalian, ya. Agar supaya tetap fit, ya, dalam thalabul ilmi. Dan juga untuk menghilangkan yang namanya kebosanan, barakallahu fikum, untuk refreshing, barakallahu fikum, ya. Sehingga kalian jangan terbawa dengan suasana tayyib pertarungan sepak bola seperti di luar sana, ya. Ada supporternya, tayyib, ada boneknya, barakallahu fikum, ada cheerleadersnya atau yang semisal dengannya. Kalau sampai dalam keadaan demikian, barakallahu fikum, itulah yang dimaksudkan oleh mereka, para ulama yang mengharamkan sepak bola, barakallahu fikum, ya. Sampai adanya unsur al-wala wal-bara, barakallahu fikum. Baik, paham ya? Sehingga sangat-sangat tidak pantas kalau ada seorang santri atau talib yang tengkar hanya gara-gara sepak bola. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian juga yang saya nasihatkan, barakallahu fikum, ya, dalam bermain sepak bola juga jangan terlalu ekstra gitu ya. Taib. Barakallahu fikum. Mainnya kasar gitu ya. Taib. Gunakanlah prinsip dalam ilmu olahraga apa? Fair play gitu ya. Gitu ya istilahnya. Bermain apa? Fair. Itu barakallahu fikum. Bermain yang bagus, jangan main curang gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau bisa mainnya itu main cantik. Itu bukan main fisik. Barakallahu fikum. Sehingga bola itu kerasa seninya. Ya, jadi bukan olahraga para preman atau para centeng-centeng pasar. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nantafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.